maka saya akan berziarah pula ke rumahmu. Kalau kamu berziarah ke rumahku, ini syarat. Maka jawaban dari syarat tersebut, saya akan berziarah pula ke rumahmu. Itu jawabannya. Berarti apa? Kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak ada jawaban syarat. Maksudnya, apabila kamu tidak berziarah ke rumahku, ya saya juga tidak mau ziarah pula ke rumahmu. Namun kalau kamu ziarah ke rumahku, maka saya akan ziarah ke rumahmu. Maka di sini ada dua penggalan. Penggalan yang pertama disebut syarat. Kalau dalam ilmu nahwu itu disebut fi'lu syart. Ya, kalimat perbuatan yang menunjukkan persyaratan. Penggalan yang kedua disebut jawaban dari syarat. Jawabu syart. Aku akan ziarah pula ke rumahmu. Apabila engkau, contoh yang lain, saya mengatakan, apabila engkau membeli motorku ini, maka saya akan berterima kasih kepadamu. Atau misalnya, apabila engkau membeli motorku ini, maka saya akan pulang kampung. Maka penggalan yang pertama itu syarat. Apabila engkau membeli motorku ini, jawaban dari syarat itu, maka saya akan pulang kampung. Berarti apabila motor tersebut tidak dibeli, maka tidak ada pulang kampung. Ini permisalan untuk mendekatkan makna yang disebutkan dalam kaidah ini. Maka demikian pula dalam bahasa Arab, kalau ada penggalan yang pertama yang mengandung syarat, maka ada jawaban dari syarat tersebut. Namun kadang-kadang dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab disebutkan penggalan yang pertama, disebutkan syaratnya, namun jawaban dari syarat itu tidak disebut. Jawaban dari syarat tersebut tidak disebut. Misalnya dalam bahasa Indonesia, saya mengatakan, kamu kalau tidak mentaati perintahku, maka titik. Ya, maka kualinya ancaman sudah. Nah, dia tidak tahu apa jawaban dari syarat itu. Ya. Maka dia punya kekuatan. Dia mampu untuk menzalimi orang. Maka dia mengatakan pada orang itu, apabila engkau tidak taat terhadap perintahku, maka. Tidak disebutkan apa jawaban dari syarat. Orang yang diancam itu akan bertanya-tanya, siapa ancamannya ini? Ya. Apa ancamannya? Jangan-jangan. Akhirnya menumbuhkan rasa takut yang berlebihan. Ya. Beda kalau misalnya disebutkan jawaban dari syarat yang mungkin dia masih bisa pertimbangkan. Ya. Kamu kalau tidak taat pada perintahku, sudah. Kamu jangan berhubungan lagi dengan aku. Wah, cuman masalah hubungan, enggak apa-apa. Iya kan? Dia sudah mengetahui jawaban dari syarat. Oh, larang berhubungan. Tidak apa-apa. Kamu kalau tidak taat kepada aku, maka saya ketok kepalamu. Wah, tidak apa-apa. Kepala diketok. Latihan. Lebih ringan. Tapi kalau dikatakan, kamu kalau tidak taat, awas. Maka, tidak tahu sudah apa ini hukumannya. Maka menumbuhkan rasa takut. Nah, ungkapan di dalam Al-Quran Karim, dalam sekian firman Allah Subhanahu Wa Taala, itu kadang disebutkan syarat, ya, yang di sana mengandung ancaman, namun tidak disebutkan jawaban dari syarat itu. Tidak disebutkan jawabannya. Tujuannya apa? Untuk semakin menambah rasa takut bahwa itu adalah perkara yang besar, bahwa kamu dalam keadaan kesulitan apabila engkau tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan ada ancamannya, akan ada akibatnya. Perkara yang kamu akan hadapi itu adalah perkara yang sulit dan berat. Lalu di sini beliau menyebutkan beberapa permisalan, wa dzalika kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 12. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau tara idzil mujrimusihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Walau tara idzil mujrimun. Kalau seandainya engkau melihat, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya, mengingatkan kepada hambanya, apabila engkau wahai hambaku melihat, idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, ketika orang-orang yang mujrim itu, orang-orang yang berbuat dosa itu, para pengingkar adanya hari kebangkitan, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, di mana mereka menundukkan kepala-kepala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, sambil kemudian mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Wahai Rabb kami, engkau telah melihat kami dan kami telah mendengar, kami telah melihat dan kami telah mendengar, maka kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal saleh. Sekarang ini kami sudah meyakini karena mereka sudah melihat azab di hadapannya. Ya. Perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada kata law, kalau seandainya, yang tidak disebutkan jawabannya. Kalau seandainya engkau melihat ketika orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu, yang mengingkari hari kebangkitan, mereka menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kamu lihat ada apa? Allah tidak menjelaskan. Kalau kamu melihat jawabannya apa? Untuk menjelaskan bahwa tidak perlu diterangkan sesuatu yang sulit untuk dibahasakan dengan kata-kata. Yang jelas itu merupakan perkara yang berat. Ketika engkau melihat orang-orang mujrim itu, mereka yang dahulu ketika di dunia mendustakan hari kebangkitan, mendustakan adanya kehidupan setelah kematian, ketika mereka dibangkitkan, maka mereka menundukkan kepala-kepala mereka. Kenapa demikian? Dipenuhi rasa takut, ketakutan yang luar biasa, karena mereka telah menyaksikan dengan mata kepala mereka, sehingga mereka mengatakan, kami melihat, kami telah mendengar, kami telah meyakini, ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal saleh. Namun itu hanyalah tamanni, angan-angan semata, yang tidak akan memungkinkan bagi mereka kembali kepada kehidupan dunia. Maka tidak disebutkan jawabannya. Demikian pula dalam surah Saba ayat yang ke-51. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau tara idz fazi'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib." Walau tara, kalau seandainya engkau melihat wahai hamba Allah, wahai Rasul, idz fazi'u, ketika orang-orang kafir itu ketakutan. Mengapa mereka ketakutan? Karena mereka telah menyaksikan azab Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka. Fala fauta, maka tidak ada keselamatan, tidak ada tempat untuk berlari menyelamatkan diri. Dan mereka akan disiksa dari tempat yang dekat, yang sangat mudah bagi mereka untuk disiksa di dalam neraka jahannam. Mereka tidak bisa melarikan diri. Maka di sini juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan law, Kalau seandainya engkau melihat, kalau seandainya engkau melihat, ada apa? Tidak disebutkan jawabannya. Untuk menjelaskan bahwa tidak bisa tergambarkan bagaimana rasa takutnya orang-orang kafir ketika itu. Ya. Mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Seorang di dunia saja, ketika dia terkena kasus, ya, masuk penjara, lalu kemudian ia disiksa, maka dia merasa malu. Dia menundukkan pandangannya, penuh dengan rasa malu. Belum lagi kalau dia mendapatkan ancaman-ancaman, siksaan-siksaan, yang mana dia merasakan kesakitan, dia merasa hina. Itu dalam kehidupan dunia, yang kadang-kadang orang masih memungkinkan untuk menyelamatkan diri dari siksaan, masih memungkinkan bagi dia untuk berlari dari ancaman hukuman. Tapi pada yaumul qiyam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mau lari ke mana? Azab sudah di hadapan. Fala faut. Maka tidak ada jalan keselamatan, tidak ada tempat untuk berlari. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Setiap kali mereka hendak keluar, mencari jalan untuk keluar dari api neraka, maka mereka dikembalikan lagi kepada azab, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan Allah yang kalian dahulu mendustakannya di dunia. Demikian pula dalam suratul Baqarah ayat 165. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adhab anna al-quwwata lillahi jami'an. Kalau seandainya orang-orang yang telah berbuat zalim itu, mereka menyaksikan adab, dan mereka menyaksikan ternyata kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Kalau seandainya mereka melihat, tidak disebutkan jawabannya. Kalau seandainya mereka melihat orang-orang zalim itu azab, apa jawabannya? Jawabannya tentu merupakan hal yang telah diketahui, menunjukkan rasa takut yang luar biasa. Dalam suratul An'am ayat 30, Allah Azza wa Jalla berfirman, walau tara idh wuqifu ala rabbihim. Dan kalau seandainya engkau melihat ketika mereka dihentikan dan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa jawabannya? Jelas jawabannya menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Demikian pula dalam suratul An'am ayat 27, walau tara idh wuqifu 'alan nar. Dan kalau seandainya engkau melihat ketika mereka dihadapkan di hadapan neraka, tentu rasa takut yang luar biasa. Nah, ini semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan syarat, namun tidak disebutkan jawabannya. Kenapa? Untuk lebih menjelaskan bahwa ancaman, kengerian, rasa takut yang dirasakan oleh orang-orang kafir ketika itu sesuatu yang tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa dibahasakan dengan kata-kata, saking takutnya mereka, saking ngerinya kondisi pada saat itu. Kata beliau, fahadful jawabi fi hadhihi al-ayati wa shibhiha aula min dzikrihi. Maka dihapusnya jawaban dari syarat tersebut di dalam ayat-ayat ini dan yang semisalnya itu lebih baik daripada kalau disebutkan jawabannya. Karena kalau disebutkan jawabannya nanti dianggap enteng. Oh, ternyata hanya itu balasannya. Maka tidak disebutkan jawabannya untuk menjelaskan bahwa itu adalah kondisi yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Liyadulla ala azamati dzalikal maqam, untuk menunjukkan besarnya perkara itu, besarnya kondisi pada masa itu. Wa annahu lihaulihi wa shiddatihi wa fadha'atihi la yu'abbaru anhu bilafdhin la wala yudraku bilwasfi dan disebabkan karena kengeriannya, kesulitan yang sangat pada saat itu, sehingga tidak bisa diungkapkan dengan lafaz dan tidak bisa dijangkau dengan menyifatkan apa yang terjadi pada saat itu. Seseorang berusaha untuk menyebutkan sifat yang menakutkan, yang mengerikan pada saat itu, tidak bisa. Jauh lebih mengerikan, jauh lebih menyengsarakan, jauh lebih berat kondisi pada saat itu. Oleh karenanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kondisi padang mahsyar, kata beliau, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati tufatan uratan ghullan." Manusia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan mereka bertelanjang kaki, tidak beralas kaki. Dalam keadaan mereka bertelanjang, tidak memakai sehelai pun dari kain di tubuhnya, dan dalam keadaan mereka tidak difitan. Ini kondisi manusia dikumpulkan di padang mahsyar pada yaumul qiyamah. Tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan mereka dalam kondisi tidak berkhitan, telanjang. Laki-laki, wanita, mereka semua sama kondisinya. Rakyat jelata, orang yang paling kaya raya di dunia, semuanya sama, dikumpulkan di hadapan Allah dalam keadaan telanjang. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mempertanyakan tentang kondisi itu untuk membayangkan apakah kondisi yang ada di padang mahsyar pada yaumul qiyamah seperti kondisi ketika di dunia. Kalau di dunia misalnya ada rombongan laki-laki perempuan di tengah jalan telanjang, kira-kira apa yang terjadi? Pasti jadi bahan tontonan loh. Jadi bahan tontonan. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi padang mahsyar, maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, idzan yanzuru ba'dhum ila ba'dhin?" Kalau begitu ya Rasulullah, mereka saling melihat antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ini melihat auratnya. Perempuan itu melihat aurat lelaki yang lain. Apa katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, al-amru ashad min ay yanzuru ba'dhum ila ba'dhin." Wahai Aisyah, kondisi pada saat itu lebih berat, lebih sulit daripada sekedar memperhatikan aurat orang lain. Enggak. Pikiran mereka itu bukan ke arah situ. Yang mereka pikirkan, saya selamat apa enggak? Itu yang mereka pikirkan pada yaumul qiyamah. Bukan lagi memperhatikan urusan itu. Nah, begitulah kondisi yaumul qiyamah. Untuk menjelaskan bahwa perkara yang sangat berat, kondisi yang sangat mengerikan, menakutkan, sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sehingga kata beliau, dihapusnya jawaban dari syarat itu lebih bagus dalam hal mengungkapkan kefasihan dan kesempurnaan dalam sebuah pengungkapan bahasa Arab. Seperti halnya firman Allah Azza wa Jal, "Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin." Sekali-kali tidak dalam surah At-Takatsur. "Law ta'lamuna 'ilmal yaqin." Kalau seandainya kalian benar-benar mengetahui pengetahuan yang dibangun di atas keyakinan. Maksudnya, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menjadi hamba dunia, yang terlena dengan kehidupan dunia, yang mereka berlomba-lomba untuk memperbanyak harta, mereka yang berlomba-lomba untuk meraih kedudukan, untuk meraih popularitas dalam kehidupan dunia. Kalau seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yakin, tidak disebutkan apa jawabannya. Kalau seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yakin, apa jawabannya? Jawabannya jelas. Kalian tidak akan mungkin berani melakukan perbuatan itu. Kalian tidak akan punya semangat lagi untuk mencari popularitas. Kalian tidak akan punya semangat lagi untuk meraih kepemimpinan. Kalian tidak punya semangat untuk berlomba-lomba dan mengumpulkan harta dunia. Namun itu tidak disebut. Aila ma aqamtum ala ma antum alaihi min at-tafriyati wal ghaflati wal lahu. Yaitu kalau seandainya kalian mengetahui dengan penuh keyakinan, maka kalian tidak akan melakukan apa yang telah kalian lakukan itu dari kelalaian, dari perbuatan yang menyebabkan kalian jauh dari Allah, perbuatan sia-sia yang melalaikan kalian dari Allah. Kalian tidak akan mungkin melakukannya. Namun disebabkan karena kelemahan iman, tidak memiliki apa yang disebut oleh Allah ilmul yaqin, maka dia berani berbuat dosa, maka dia berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tingkatan ilmul yaqin ini itu bertingkat-tingkat. Semakin sempurna tingkatan keyakinannya, itu akan semakin menyebabkan dia jauh dari perbuatan kemaksiatan. Semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi inilah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Bahwa yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu apa? Para ulama. Ulama yang mana? Ulama yang mereka dengan ilmu yang mereka miliki membawa kepada sebuah keyakinan yang menyebabkan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ilmu teori, tapi ilmu yang benar-benar masuk ke dalam jiwa seseorang yang menumbuhkan keyakinan. Ketika dia memahami bahwa Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, Allah itu sangat keras siksaannya, maka itu akan menumbuhkan rasa takut. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaidah yang ke-16 yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala. Kemudian kaidah yang ke-17, al-qa'idatus sabi'ata asyarah. Kaidah yang ke-17, ba'dul asma'il waridati fil Qur'an idza ufrida dalla 'ala al-ma'na al-munasib lahu. وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى ودل ما قرن معه على باقيه. Ini juga termasuk kaidah yang penting. Memahami kaidah ini itu akan memudahkan kita memahami sekian banyak nas-nas di dalam Al-Qur'an Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semakin meyakinkan kita bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi antara sebagian dengan sebagian yang lain. Kata beliau, sebagian nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Qur'an apabila disebutkan secara tersendiri, ya. Apabila disebutkan secara tersendiri, maka ia menunjukkan sebuah makna yang terkandung di dalam kata itu dan ungkapan itu. Namun apabila dia digandengkan bersama dengan kata yang lain, maka dia menunjukkan sebagian makna, dan kata yang digandengkan bersamanya itu menunjukkan makna yang tersisa dari apa yang tidak dijelaskan pada kata yang pertama. Saya beri contoh istilah Islam dan iman. Islam dan iman. Apa itu Islam? Apa itu iman? Kata para ulama, Islam kalau disebutkan secara tersendiri, Islam, maka Islam ini mengandung seluruh perkara-perkara yang terdapat di dalam agama ini. Baik mencakup amalan hati atau ucapan dengan lisan, demikian pula amalan anggota tubuh. Islam sudah masuk ke dalamnya secara menyeluruh. Apabila Islam itu disebutkan secara tersendiri. Demikian pula kata iman. Ketika disebut iman secara tersendiri, tidak digandengkan bersama dengan Islam. Disebut iman. maka kata iman ini sudah mencakup di dalamnya seluruh perkara-perkara yang terdapat di dalam agama ini, dari hal-hal yang berkaitan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan anggota tubuh, sudah termasuk dalam kata iman. Namun ketika kata iman digandengkan dengan Islam, ya, Islam dan iman digandengkan secara bersamaan, maka menunjukkan makna yang berbeda. Menunjukkan makna yang berbeda, bahwa iman itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan batin, yang berkaitan dengan amalan hati, itu iman. Sedangkan Islam berkaitan dengan amalan-amalan zahir yang nampak. Oleh karena itu dalam hadis Jibril, ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Wahai Rasulullah, beritakan padaku tentang apa itu Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqim as-salah wa tu'ti az-zakah wa tahujj al-bait wa tasum ramadan." Islam itu adalah engkau mengucapkan dua kalimat syahadah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Kelima perkara ini seluruhnya berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Ucapan dengan lisan, mengucapkan dua kalimat syahadah, salat, puasa, haji, zakat, semuanya kaitannya dengan amalan yang nampak. Setelah itu Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, akhbirni anil iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal iman aw wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla yang baik dan yang buruk. Semuanya berkaitan dengan keyakinan, iman, keyakinan dalam hati. Ini ketika Islam dan iman disebutkan secara bersamaan. Makanya kaidah ini seperti apa yang disebutkan oleh para ulama, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila dikumpul bersama maka memiliki makna yang berbeda. Namun apabila disebutkan secara tersendiri tanpa digandengkan dengan kata yang lain, maka kata tersebut sudah mencakup seluruhnya. Bisa difahami? Jadi kalau disebutkan Islam sendiri, ya, maka pengertian iman sudah masuk ke dalamnya. Kalau disebutkan Islam secara tersendiri, maka di dalam sudah mencakup amalan zahir dan amalan batin, termasuk beriman kepada Allah, malaikat, dan seterusnya itu. Demikian pula iman ketika disebutkan secara tersendiri, maka sudah mencakup pula di dalamnya Islam yang berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Salat, puasa, haji, zakat, dan yang lainnya sudah masuk ke dalam pengertian iman. Namun ketika disebutkan bersamaan, baru dia memiliki makna yang berbeda. Islam berkaitan dengan amalan-amalan zahir, sedangkan iman kaitannya dengan keyakinan, amalan batin. Contoh yang lain kata beliau, al-iman, ini juga beliau mempermisalkan kata iman, al-iman idza ufrida wahdahu fi ayatin kathirah wa qurina ma'al amali salih fi ayatin kathirah. Kata-kata iman atau mukmin atau mukminin di dalam Al-Quran Karim kadang-kadang disebutkan secara tersendiri, tidak digandengkan dengan amalan salih. Innal mu'minina wal mu'minat, innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, disebutkan iman secara tersendiri. Ya. Innal ladzina amanu, ya ayyuhal ladzina amanu, tidak digandengkan dengan amalan saleh. Dan terkadang pula dalam sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, iman digandengkan dengan amalan saleh. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus shalihat, digandengkan iman dengan amalan saleh. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, dalam sekian banyak firman Allah Subhanahu wa taala digandengkan. Nah, bagaimana cara kita memahami? Kata beliau, fal ayatul lati ufrida fiha yadkhulu fihi jami'u aqaididdin wa syara'i'ihi adh-dhahirati wal batinah. Maka ayat-ayat yang disebutkan kata iman secara tersendiri tidak digandengkan dengan amalan saleh, maka sudah masuk ke dalam kata iman itu seluruh hal-hal yang berkaitan dengan akidah di dalam agama ini. Demikian pula yang berkaitan dengan syariat-syariat Allah yang zahir dan yang batin. Jadi amalan soleh sudah termasuk di dalamnya apabila disebutkan iman secara tersendiri. Oleh karena itu sepakat ulama us-sunnah, tidak ada yang menyelisihi kecuali dari ahlul bid'ah, bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan, meyakini dalam hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sepakat para ulama us-sunnah. Ahlul bid'ah, mereka mengeluarkan amalan dari definisi iman, seperti yang difahami oleh kelompok murji'ah. Mereka menganggap amalan itu bukan bagian dari iman. Nah, kata beliau, walihada yurattibullahu alaihi usulat thawab wa najata min al-iqab walaula dukhulul madhkurat ma hasalat atharuhu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang mukmin itu meraih pahala dan selamat dari siksaan. Ya. Kalaulah seandainya amalan soleh tidak termasuk di dalamnya, maka tidak ada pengaruh dari pengaruh kebaikan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pahala dan menyelamatkannya dari azab. Wa huwa indas salaf, dan inilah yang dimaksud oleh para ulama us-salaf, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih, bahwa iman itu adalah ucapan hati dan lisan, dan amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota tubuh. Sepakat para ulama us-salaf di atas keyakinan ini, menyatakan al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Ucapan, ucapan hati dan ucapan lisan. Amalan, amalan hati dan amalan anggota tubuh. Wal ayatu allati qurina al-iman fiha bil amal salih, dan di sana ada ayat-ayat Allah yang mana keimanan itu digandengkan dengan amalan saleh, seperti firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Ketika disebutkan secara bersamaan, maka di sini memiliki makna yang berbeda. Iman memiliki definisi tersendiri, amalan saleh juga memiliki definisi tersendiri. Yufassarul imanu bima fiha bima fil qulubi minal ma'arif wa tasdiq. Maka ketika digandengkan iman dan amal saleh, maka iman itu definisinya adalah sesuatu yang terdapat di dalam hati seorang hamba dari keyakinan dan membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wal i'tiqad wal inabah, dan keyakinan dan kembalinya seorang hamba kepada Allah. Sedangkan amalan saleh itu berkaitan dengan seluruh syariat-syariat yang berhubungan dengan ucapan, demikian pula yang berkaitan dengan perbuatan. Permisalan yang lain, lafaz al-bir dan at-taqwa. Al-bir dan at-taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Apa perbedaan antara bir dan takwa? Kembali kepada kaidah tadi. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila kedua ungkapan ini disebutkan bersamaan, maka ia memiliki makna yang berbeda. Namun ketika disebutkan bir saja, albir, ya, bukan bir-bir minuman bir ya, albirru. Ketika disebutkan albirru di dalam ayat Allah, tidak disebutkan gandengannya yaitu takwa, maka makna takwa sudah masuk ke dalamnya. Dan ketika disebutkan takwa secara tersendiri, maka makna albir juga sudah masuk ke dalam definisi takwa. Namun ketika disebutkan bersamaan, baru ia memiliki makna yang berbeda. Fahaitu ufrida albirru dakhala fihi imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ketika disebutkan albir saja, maka itu bermakna menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Demikian pula ketika disebutkan takwa secara tersendiri, maknanya apa? Maknanya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Walihada yurattibu Allahu 'ala al-birri wa 'ala at-taqwa 'inda al-itlaq ath-thawab al-mutlaq wa an-najat al-mutlaqah kama yurattibuhu 'ala al-iman. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hasil dari albir yang dilakukan oleh seorang hamba, hasil dari takwa seorang hamba, di mana dia akan meraih pahala dan keselamatan yang mutlak dalam kehidupan akhirat. Namun ketika disebutkan secara bersamaan, seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sebutkan tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kana al birru isman jami'an li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Maka yang dimaksud al bir adalah sebuah nama yang mencakup apa saja yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridainya, baik ucapan, perbuatan, amalan yang zahir dan amalan yang batin. Ini makna al bir kaitannya dengan amalan-amalan saleh yang dicintai Allah dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa makna takwa ketika digandengkan dengan albir? Wa kana taqwa isman jami'an yatanawalu tarka jami'il muharramat. Maka takwa adalah sebuah nama yang mencakup meninggalkan segala perkara-perkara yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini antara lafaz albir dan at-taqwa. Apabila disebutkan bersamaan, maka albir kaitannya dengan amalan saleh, agar kita melakukannya, kita mengamalkannya. At-taqwa kaitannya dengan perkara-perkara yang haram, agar kita menjauhkan diri darinya. Nah, kebalikan dari albir wa taqwa yang disebutkan oleh Allah, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Al ithm wal udwan juga sama. Apa perbedaan antara al ithm dan al udwan? Kalau disebutkan secara tersendiri al ithmu, maka dia mencakup segala jenis perbuatan dosa. Dosa apa saja? Termasuk dosa ketika menzalimi manusia, dosa melampaui batas, itu sudah termasuk dalam kata itsm. Demikian pula ketika al-udwan disebutkan secara tersendiri, maka segala jenis dosa itu masuk ke dalamnya. Namun ketika disebutkan berbarengan, digandengkan satu dengan yang lain, maka memiliki makna yang berbeda. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fussira al-ithmu bil ma'asi allati bainal 'abdi wa bain rabbih. Maka al-ithmu kalau digandengkan dengan al-udwan, maka yang dimaksud al-ithmu adalah perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba antara hamba dengan Rabbnya. Tidak salat itu apa? Hah? Ithm. Tidak salat, tidak berpuasa, itu apa? Itsm. tidak haji, itsm. Al-udwan, adapun al-udwan itu perbuatan dosa yang kaitannya dengan melanggar hak-hak di antara hamba-hamba, membunuh, ya. Jadi perbuatan dosa yang ada kaitannya dengan kezaliman, dia membunuh orang lain tanpa hak, mengambil harta orang lain tanpa hak, menyiksa orang lain tanpa hak, ya. Merusak kehormatan orang lain tanpa hak, ini disebut al-udwan. Demikian pula perbedaan antara lafaz al-faqir dan al-miskin. Kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebut fakir miskin, fakir miskin. Apa sih bedanya fakir miskin? Kalau fakir disebutkan syarat tersendiri, maka miskin sudah masuk di dalamnya. Demikian pula ketika disebutkan miskin secara tersendiri, maka fakir sudah masuk di dalamnya. Jadi kalau misalnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr tuhratan lis-sha'im min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan yang melalaikan, perbuatan sia-sia yang dia lakukan ketika berpuasa. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Jangan difahami hanya diberikan pada orang miskin, orang fakir tidak. Ya. Berarti fakir enggak diberikan. Ya enggak. Di sini disebutkan miskin secara tersendiri menunjukkan makna fakir sudah ada di dalamnya. Nah, tapi kalau digandengkan, ya, disebutkan bersamaan, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, zakat harta, zakat amwal. Dalam surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan fakir dan miskin, lil fuqara'i wal masakin. Disebutkan fuqara, disebutkan masakin. Apa bedanya antara fakir dan miskin? Kata para ulama, fakir lebih miskin daripada miskin. Hah? Al-faqiru ashaddu hajatan, lebih banyak kekurangannya daripada miskin dalam salah satu penafsiran. Makanya didahulukan innamas sadaqatu lil fuqara, didahulukan fuqara sebelum masakin, karena fuqara itu lebih apa, nasibnya lebih menyedihkan daripada miskin. Kalau fuqara itu fakir, penghidupannya atau penghasilannya itu di bawah setengah, ya, di bawah setengah dari penghasilan normal. Berbeda halnya dengan miskin. Kalau miskin masih di atas setengah, tapi tidak sempurna. Saya beri contoh misal, kalau misalnya di itu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Misalnya secara umum di wilayah tersebut ditetapkan UMR, ya, tahu UMR ya? Apa? Hah? Saya juga lupa apa terjemahan kepanjangannya apa itu? Upah minimum, itulah. Ya, UMR. Di Balikpapan ini UMR-nya berapa? Hah? Hah? Wah, 2,8. Betul ya? Sepakat ini? Hah? 2,6. Itu wali kota yang baru apa yang dulu? Terbaru, 2,6. Ya sudahlah, anggaplah. Anggap 2,6. Ya. Itu rata-rata ya untuk kehidupan standar yang ada daerah itu 2,6. Dalam sebuah keluarga, seorang suami istri memiliki taruhlah 2 anak misalnya. Ya. Itu kalau 2,6 cukup. Dianggap cukup. Nah, dia per bulan gajinya cuma 1 juta. 1 juta per bulan. Ini apa? Fakir atau miskin? Hah? Fakir atau miskin? Fakir atau miskin? Fakir, ya. Setengah 2,6 berapa? 1,3. Ini di bawah setengah. Ini di bawah setengah. Berarti apa? Fakir. Ya. Nah, tapi kalau seorang misalnya hasil bulanannya, dia tidak punya penghasilan yang lain. Kita bicara tentang penghasilan bulanan dan tidak ada penghasilan yang lain. Dia penghasilannya 2 juta lah. 2 juta. Berarti dia tergolong miskin. Dia tergolong miskin. Tidak sampai fakir. Ya. Ini pendekatan makna untuk membedakan antara fakir dan miskin. Masing-masing wilayah berbeda antara satu dengan yang lain. Dan kata para ulama, istilah fakir miskin itu tidak hanya selalu berkaitan dengan kebutuhan pokok, makanan pokok. Kadang-kadang ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang itu juga merupakan perkara pokok dalam kehidupannya. Dia dari sisi makanan cukup, cukuplah. Makanannya, kebutuhan-kebutuhan perhariannya. Tapi dia tidak punya harta untuk menikah, misalnya. Maka ini tergolong apa? Miskin. Ya. Dia boleh menerima zakat, ya. Menerima zakat untuk bisa menikah. Nah, berarti dia teranggap kurang. Dia makanan, kebutuhan makanannya cukup tiap hari. Dalam per bulan cukup, ya. Tapi dia butuh kendaraan misalnya, dia butuh kendaraan, dia butuh motor, ya. Karena dia tidak bisa untuk beraktivitas kecuali dengan kendaraan tersebut, maka dia boleh untuk menerima zakat. Nah, zakat untuk apa? Hah? Untuk kendaraan dia. Dibantu. Kebutuhan hariannya cukup. Tapi dia tidak punya rumah. Dia tidak punya rumah. Dikasih uang zakat untuk beli rumah gitu. Kata para ulama, enggak, bukan dibelikan rumah. Disewakan rumah. Disewakan rumah. Jadi berbeda-beda keadaan, masing-masing daerah berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain untuk menentukan seorang itu fakir miskin. Ini ma'asyar alaikum warahmatullah, penjelasan beliau. Demikian pula antara lafaz ibadah dan tawakal. Ibadah dengan isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kadang disebutkan bergandengan. Fa'budhu wa tawakkal alaihi. Beribadahlah engkau kepada Allah dan bertawakkallah engkau kepadanya. Padahal tawakal itu bagian dari ibadah. Isti'anah, mohon pertolongan pada Allah, bagian dari ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu hai Allah kami memohon pertolongan. Ketika disebutkan bersamaan, maka Kata beliau, ibadah, ibadah itu mencakup al-ma'murat al-batinah wal-zahirah, perkara-perkara yang diperintahkan di dalam syariat yang zahir dan yang batin. Sedangkan tawakal itu bermakna i'timadul qalbi 'ala Allah fi husuliha wa husuli jami'il manafi'i wa daf'il madar. Seorang hamba yang menyandarkan dirinya hanya kepada Allah untuk meraih hal-hal yang memberikan manfaat dalam kehidupannya dan menolak berbagai hal-hal yang memudaratkan. Apabila disebutkan ibadah secara tersendiri, maka tawakal sudah termasuk di dalamnya. Apabila disebutkan ibadah secara tersendiri, maka isti'anah, memohon pertolongan pada Allah, sudah termasuk ke dalamnya. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah yang kaitannya dengan kaidah yang ke-17. Baik, saya kira sampai di sini yang kita jelaskan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya kaidah yang ke-18. Wallahu taala alam bissawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.